Apa yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, baik itu perkara yang dicintai atau yang tidak dicintai, termasuk juga membahas tentang beberapa tubuh Nabi, yang membahas tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rambutnya, dalam anggota badannya, ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Jazakallahu khair. Kita ulang sedikit, ya. Wa kana yuhibbu at-thayyib wa yakrahu rihal khabitha wa yakramu ahlal fadl wa yata'allafa ahlal syaraf. Gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai wewangian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai perkara-perkara yang baik. Di antara adalah wewangian. Kemudian beliau juga membenci bebauan yang tidak sedap. Suatu yang buruk, suatu yang menjijikan. Maka dengan ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kita seorang pria muslim atau seorang kaum muslimin, dengannya kita bisa banyak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia seorang laki-laki. Dan di mana laki-laki dan wanita di beberapa bentuk syariat dibedakan, walau secara umum juga sama. Di antara adalah memakai wewangian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai bau-bau yang busuk. Dengan ini hendaklah kaum muslimin memakai wewangian di setiap saat, terutama di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat mulia. Ini bagian daripada kita mengikuti sunnah beliau dan bukti kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yakramu ahl fadl wa yata'allafa ahl asyraf. Beliau juga sangat memuliakan, menghormati orang-orang yang punya kemuliaan. Dan beliau juga mendekat kepada orang-orang yang punya ya kemuliaan juga. Artinya beliau tidak menjauhi mereka, dan Nabi SAW memuliakannya. Karena pada tabiatnya seorang yang punya kedudukan, punya jabatan atau punya sesuatu dari dunia ingin dimuliakan. Dan perkara yang demikian, memuliakan orang yang patut dimuliakan, tidaklah terlarang dalam syariat kita atau bahkan tidak tercela. Bahkan tabiat manusia menuntut untuk demikian. Ya. Walau Allah Subhanahu wa taala di dalam pandangannya tidak pernah membedakan orang karena kedudukannya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama kecuali ketakwaan mereka. Tapi tidak lantas kemudian kita tidak menghormati mereka yang punya kemuliaan. Ya, yang mereka yang punya kedudukan, tabiat secara manusiawinya. Wala yajfu ala ahadin wa yaqbalu ma'tiratal wa yaqbalu ma'tiratal mu'tadir ilai. Dan beliau juga tidak menjauhi salah seorang dari manusia, terutama kaum muslimin, dia tidak suka menjauhi seorang. Ya, apalagi dia saudara kita kaum muslimin. Maka dengan demikian hendaklah kita tidak menjauhkan satu di antara banyaknya saudara kita atau mengucilkannya atau menjauhinya. Dan tentu setiap kehidupan kita punya masalah. Tapi tidak lantas kita kemudian menjauhkan diri dari seorang karena masalah itu. Karena sungguhnya persaudaraan kita sesama muslim, sama orang beriman, jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ini harus dicermati oleh kita semua, terutama kita yang sudah banyak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau banyak berinteraksi dengan mereka yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah-masalah yang ada pada kita tidak lantas menjauhkan kita dari saudara kita. Jangan sampai masalah dunia kita menjauhkan kita darinya, ya, dengan masalah agama kita. Kita punya masalah dengan orang dalam masalah dunia, jangan sampai masuk dalam masalah agama. Sehingga tidak boleh seorang menjauhkan orang lain ya dengan agamanya, padahal masalahnya masalah dunia ya. Dan ini terjadi di masa sahabat juga demikian. Terjadi masalah duniawiyah di antara mereka, manusiawi demikian. Tapi ketika seorang mencela akhlaknya karena agamanya, maka dia orang yang pertama membelanya. Ini bukti bahwa masalah di antara sahabat tidak pernah sampai pada agama mereka. Ya. Dan beliau pun menerima udur-udur orang-orang yang punya udur kepadanya. Jadi orang-orang apabila meminta maaf, meminta udurnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menerimanya. Ini merupakan kebesaran akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yamzahu wa la yaqulu ila haqqan. Beliau juga manusia biasa yang bergurau satu sama lainnya. Tapi bergurau-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap kecuali yang benar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergurau. Sebagaimana kita bergurau. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bergurau kecuali apa yang dia ucapkan pastilah kebenaran. Sedangkan kita kadang bergurau itu kadang banyak dustanya. Ya, kadang menyakiti saudaranya. Kadang harus ada yang dikorbankan untuk orang lain tertawa. Dan yang sebagainya. Maka yang demikian tidaklah mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. وَيَدْحَقُ مِنْ غَيْرِ قَهْقَهَ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa, pernah tertawa, tetapi tidak terbahak-bahak. لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه. Dan tidaklah berlalu waktu begitu saja selain daripada في غير عمل لله. Jadi tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlalu waktu begitu saja tanpa amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau berlalu waktu yang tidak bisa memperbaiki dirinya. Itu tidak pernah terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia. Ya. Nah, tertawa tidaklah terlarang ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin terbahak saja tidaklah selamanya tercela bila itu tertutup demikian. Tetapi meninggalkannya jauh lebih utama. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan dia tidak terbahak-bahak. Kadang terbahak-bahak memang mengurangi muru'ah, mengurangi kewibawaan, mengurangi ya etika manusia secara umum. Ya. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terbahak hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi taringnya. Ini sebagaimana yang sering kita dengar hadisnya tentang seorang yang mengadu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siang Ramadan dia berhubung pada dengan istrinya. Ya, lihat sampai akhir hadis, ya, yang mana dia harusnya membayar kafarat, tetapi dia tidak mampu membayarnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sekeranjang korma hadiah dari seorang. Ya, kemudian diperintahkan untuk memberikan makan kepada orang fakir dan miskin di tempat dia. Kemudian dia mengatakan tidak ada ya masyarakat atau orang yang di darat atau di lautan yang lebih miskin dariku. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi taringnya melihat orang ini. Ya. Nah, dan yang paling penting, jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, la yamdi alai waktun fi ghairi amalillahi ta'ala. Tidak pernah berlalu waktu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa setiap saatnya bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah itu bisa maknanya khusus yang telah ditentukan sifat dan tata caranya dan seterusnya. Karena juga bersifat umum penyebutan ibadah, tetapi bebas melaksanakannya. Ya. Dan ini ada pembagian ibadah maqtu, ada ibadah ghairu maqtu dan seterusnya. Kemudian wa ma la'ana imra'atan wa la khadiman qattu. Dan Nabi SAW tidak pernah melaknat seorang wanita pun. Sebagaimana Nabi pun tidak pernah melaknat mencela seorang pembantunya. Tidak pernah mencela pelayan-pelayannya. Nabi SAW tidak pernah melaknat seorang wanita, tidak juga kepada seorang pelayan di rumahnya. Wa ma daraba ahadan biyadihi qattu. Dan Nabi juga tidak pernah memukul seorang pun dengan tangannya, illa ayujahid fi sabilillah, kecuali Nabi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berjihad di jalan Allah, ai bi makna qital, makna berperang, tentu ini akan memukul orang, bahkan mengayunkan pedangnya yang melukai musuh. Ini adalah ketentuan perang. Tapi di luar perangan, di luar jihad fi sabilillah bi makna qital, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela seorang wanita, tidak juga pelayannya, bahkan tidak pernah memukul seorang pun dengan tangannya. Subhanallah, ini akhlak beliau yang sangat mulia. Dia seorang guru yang mengajarkan banyak muridnya dan tidak pernah memukul muridnya. Mungkin kita pernah memukul murid-murid kita, kita selaku guru ya. Mungkin kita selaku orang yang punya jabatan atau punya jadi atasan, kita pernah memukul bawahan. Demikianlah kita. Tapi tidak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqama li nafsihi illa an tunhaqa hirmatillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela untuk dirinya sendiri kecuali bila orang itu melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara kemuliaan akhlak beliau, beliau membela bukan karena kepentingan dirinya, bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi untuk kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kisah-kisah kita dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, diboikot ya. Bahkan dilempari kotoran. Ya. Bahkan juga diburu kan. Banyak kisah-kisah orang kafir Quraisy menciderai beliau baik fisik ataupun jiwanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas itu semua. Nabi tidak membalas semua. Bahkan puncaknya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilempari batu oleh kaum di Thaif. Sampai malaikat murka, kalau seandainya Nabi mengizinkan maka mereka itu adalah rata dengan tanah karena puncak gunung itu akan ditimpakan kepada mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah berdoa, Allahumma gfir li kaumi fa innahum qaumu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya kaumku adalah kaum yang tidak mengetahui. Subhanallah. Ini akhlak beliau yang sangat mulia. Dan berat doa beliau hari ini, Masya Allah, Thaif adalah tempat yang bagus. Dan baik bagus secara alamnya atau bagus secara penduduknya. Banyak ulama di sana dan seterusnya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah membela kepentingan dirinya, tapi yang beliau bela adalah kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita pun demikian, mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di kepentingan kita. Bila agama Allah yang mulia, bila sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dicelakai, ya, maka kita mesti membelanya semampu kita dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama kita. Tapi bila seorang menciderai kita dan seterusnya, maka biarkanlah, karena sungguhnya sudah ada yang menghitung-hitungnya. Dan kalau bisa kita maafkan, bila tidak, maka tidak akan merugikan kita sama sekali. Ya. Karena segala sesuatu pasti akan ada balasannya. Adapun tentang kita khawatir dari pandangan manusia dan pendengaran manusia, sungguhnya tidak, kita tidak akan pernah mampu untuk menjaga itu. Tapi kita bisa menjaga diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huyira min syai'aini ila ikhtara aisaruhuma. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia memilih dua perkara, maka dia akan, atau apabila beliau memilih suatu perkara, kecuali dia akan memilih yang paling mudah dari keduanya. Apabila ada dua perkara yang harus hendak dia pilih, maka beliau mendahulukan yang paling mudah, yang paling apa, tidak menyulitkan di antara keduanya. Dia akan pilih illa ayakuna ma'athman au ithman au qatitar rahim, kecuali ya yang mudah itu menjadi dosa atau memutus silaturahim. bila beliau memilih, ini ada yang perkara satu mudah, yang satu ini berat, maka secara umum dia akan pilih yang ringan selama itu tidak berdosa, tidak mengandung unsur dosa, dan tidak memutus silaturahim. Tapi apabila yang mudah itu ada salah satunya yang terlarang, ada unsur dosa di dalamnya, atau memutus hubungan silaturahim, maka Nabi SAW tidak akan memilih yang mudah itu. Ini juga menjadi pedoman bagi kita. Karena Nabi SAW adalah suri tauladan kita. Maka apabila ada perkara-perkara yang harus kita pilih, pilih yang paling mudah. Dalam segala hal, pilih yang paling mudah selama tidak mengandung unsur dosa. Ya. Dan ini banyak kisah-kisah, contoh-contoh tentu banyak dalam keseharian kita, apa saja. Baik urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan mendidik anak, ya, urusan jual beli, ya. Bahkan urusan memilih jodoh sekalipun. Kadang antum datang kepada antum dua wanita. Ya. Ya, dua-duanya mungkin antum masuk dalam kategori tersebut. Tapi yang satu jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya keluarganya ridho, ya kan? Misalnya. Tapi yang satu perjuangannya berat. Ya, maka kalau kaidah ini kita bisa ambil yang apa? Yang mudah. Kalau antum kedua-dua itu sama-sama diterima. Ya. Kalau dua orang itu masuk dalam kriteria yang antum inginkan. Ya, karena kita mencari kemudahan itu adalah sunnah. Bukan mencari jalan yang terjal, yang sulit, ya. Yang kadang itu akan melalaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak orang memperjuangkan seorang wanita, ya kan? Kemudian dia meninggalkan kajian, meninggalkan pekerjaan pokok dia. Padahal di sana ada pilihan-pilihan yang mudah dan seterusnya, ya. Ini contoh saja ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh urusan kita dalam mudah. Lihat para nabi pun meminta kemudahan. Kita sering mendengar doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya kan? Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusanku, ya. Wa qala Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimtuhu asr sinin. Kata Anas bin Malik, aku pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dia menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun, masyaallah. Fama qala li uffin qattu. Selama 10 tahun itu aku melayani beliau, beliau tidak pernah berkata kepadaku ah sedikit pun. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan beliau pun tidak pernah berkata kepadaku pada sesuatu yang aku kerjakan, beliau tidak pernah mengatakan kenapa kamu kerjakan ini. Walali syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kada. Dan Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku kerjakan kenapa kamu tidak kerjakan ini. Subhanallah. Ini seorang pemilik rumah, seorang tuan yang punya pelayan, dia tidak pernah mencela pelayannya, tidak pernah mukul pelayannya, tidak pernah melarat pelayannya, bahkan Nabi selalu ridho dengan apa yang dikerjakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apabila Anas melakukan ini, Nabi tidak pernah mengatakan kamu kenapa kerjakan yang ini. Tidak pernah, biarkan saja. Nabi ridho dengan perbuatannya. Bahkan ketika dia tidak mengerjakan suatu apapun, Nabi tidak pernah mengatakan kenapa kamu tidak kerjakan yang itu. Kebanyakannya tuan pada hari ini, masya Allah, tidak ingin pembantunya itu diam. Ya, kalau sudah masak selesai, kalau sudah nyuci baju selesai, kalau sudah ngepel selesai, kalau bisa ding-ding itu dipel. Allahu Akbar. Maka dia rugi membayar pembantunya, apa namanya, tidak bekerja. La haula wa la quwata illa billah. Dan ini ada demikian. Tapi Nabi tidak demikian. Mestinya kita tidak demikian. Ya, tentu kalau seandainya kita diperlakukan tidak seperti Anas bin Malik diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wajar. Karena tuan kita bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita bukan Anas bin Malik rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala anhu. Tetapi hendaklah kita berusaha kalau sebagai tuan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Dan kita kalau sebagai orang yang bekerja berbuatlah seperti Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ya adalah seorang yang mulia. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meridhoinya. Ya, dan tidak mungkin Nabi SAW mendapatkan Anas bin Malik dalam kesalahan kemudian dia mendiamkan saja. Nah, tidak mungkin kemungkaran akan didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun menunjukkan bahwa memang akhlak Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah mulia karena dia dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min sifati fi Taurah, adapun sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Taurat, sebagian sifat Nabi di sini disebutkan dalam Taurat. Jadi dalam Taurat, dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam, ini sudah disebutkan bagaimana sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan Muhammadun Rasulullah, Abdul Muhtar, laisa bifadin wala ghalidin. Jadi di Taurat sudah disebutkan bahwa Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tidak jadi Taurat tapi di Injil. Ya, tapi juga dia terdapat di Injil dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir. Ya, di sana disebutkan. Ya. Ini didapatkan di Taurat, didapatkan di dalam Injil. Muhammad Rasulullah asyiddu 'alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muhtar, hamba Allah yang terpilih. Terpilih menjadi seorang rasul, seorang nabi, seorang penutup kenabian. Laisa bifadhin wala ghalidin. Beliau adalah orang yang tidak kasar dan tidak keras. Disebutkan di dalam Taurat. Wala sahabin fil aswaq. Wala sahabi fil aswaq. Dan dia juga orang yang tidak suka berteriak-teriak di pasar. Pasar itu kan tempat orang bising, tempat orang berteriak-teriak ya. Kalau kita ke pasar kan begitu. Ya, beda kalau kita ke kuburan. Senyap gitu kan. Kalau kita ke pasar, kehidupan duniawi yang nampak di sana. Nabi SAW bila di pasar tidak pernah berteriak-teriak. Ya. Wala yazzi bi sayyi'ah as-sayyi'ah. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Tetapi Nabi SAW memaafkan ya, dan memberikan kemudahan, memberikan kebaikan. Ya, jadi subhanallah, ini akhlak yang sangat mulia. Padahal membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal itu boleh secara syariat. Balas keburukan orang dengan keburukan yang sama yang dilakukan kepada kita itu boleh. Karena Allah mengatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Ya. Wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Tapi barang siapa yang memaafkan, membuat kebaikan, ya, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang kedua. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mementingkan kehidupan dirinya, tidak pernah menghiraukan dirinya. Yang dia hiraukan adalah bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah akhlak yang sangat mulia yang kita baca dari kitab ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat akhlaknya dan seterusnya. Wala yajzi sayya wala yajzi bisayyati asayya. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kita kadang membalasnya lebih banyak. Kadang kita tidak ingin balas, tapi kenyataannya kita balas juga. Ya. Kalau orang memberikan kabar, sebenarnya sudah ada kisah-kisah dari ulama-ulama terdahulu ya. Seperti Hasan al-Basri misalnya. Ketika digibahi oleh seseorang, orang yang ini melaporkan kepada Hasan al-Basri bahwa orang itu menggibahi. Dia malah berterima kasih bahkan memberikan apa? Hadiah. Ya, orang memberikan hadiah itu berarti dia senang dengan orang itu karena punya kemuliaan. Biasanya kan begitu. Tapi ini mencelakai dirinya, menjelek-jelekkan dirinya. Tapi dia bersyukur dan kasihkan hadiah kepada dariku, subhanallah. Jadi kalau kita mendengarkan orang mencela kita, apa yang terjadi? Kita juga mengungkap keburukan dia di hadapan si orang ini. Ya, bahkan mungkin ungkapan kita lebih banyak daripada dia menggibah kita. Kalau dia menggibah kita, oh, si pulan itu ya sukanya tidur terus, malas orangnya. Nah, kita akan balas lagi tuh, lebih daripada dia juga sama. Malas, suka mendengkur lagi. Ah, dua dia. Balasannya dua. Enggak boleh, itu enggak setimpal namanya. Ya. Nah, ini ikhwatul iman, maka yang terbaik adalah diam, bersabar, bahkan ya kita harus banyak memaafkan. Kalau seandainya setiap saudara kita yang salah kepada kita dan kita mau memaafkan, maka masalah itu berhenti di situ. Masalah itu berhenti di situ. Ya, jangan memperpanjang sengketa antar saudara kita. Walaupun itu boleh, menuntut hak itu tidaklah terlarang. Tapi kalau seandainya memaafkan dan melakukan perbuatan kebaikan, ya dengan memaafkan itu ada apa namanya kebaikan yang besar, maka tempuhlah jalan itu. Ya. Kemudian wakana min hulukihi annahu yabda'u bisalam man laqiyahu. Jadi di antara akhlak Nabi, dari akhlak Nabi yang mulia, beliau selalu memulai mendahulukan salam kepada orang yang dia jumpai. Bila dia berjumpa dengan seorang, maka dia adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Padahal adalah orang yang dia, Nabi orang yang paling mulia di antara mereka. Tidak mungkin para sahabat lebih mulia dari Nabi. Nabi lebih mulia. Biasanya orang yang mulia itu nunggu ya disalami kan begitu. Tapi Nabi SAW tidak. Maka justru ikhwatal iman, kita-kita yang punya kedudukan, kita-kita yang punya kelebihan misalnya dari siapapun, hendaklah kita orang yang pertama menyalami orang lain. Ya. Walaupun secara umum, hendaklah kita berlomba-lomba untuk mendahului salam kepada saudara kita yang kita jumpai. Sebagai bentuk mengikuti sunnah beliau yang mulia, mencontoh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berlomba-lomba ya. Kalau ketemu orang siapa saja, apakah dia lebih muda dari kita atau dia lebih tua dari kita atau sebaya, adalah kita orang yang pertama kali mengucapkan salam, dan ini orang yang punya keutamaan. Kita mencari keutamaan dan kita itibaan ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun dalam tata cara salam secara khusus itu diatur gitu ya. Yang usia lebih muda kepada yang lebih tua kan gitu ya. Orang yang sendirian kepada orang yang lebih banyak gerombolan. Bukan gerombolan. Kalau gerombolan jadi jelek ya. Apa namanya? Ya orang sendirian pada orang yang sedang. Ya lebih dari satu gitu. Ya. Orang yang berkendara kepada orang yang. Yang jalan kaki. Begitu diatur. Tapi tidak berarti. Apa namanya? Kita tidak boleh mendahului salam. Kalau seandainya orang yang sedang duduk. Mendahului salam kepada orang yang berjalan. Boleh tidak? Boleh, dan dia boleh merebut itu karena ingin mengikuti sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan nunggu kalau dia enggak salam kita enggak salam. Kenapa kamu enggak salam saya? Seharusnya dia salam kepada saya. Nabi mengatakan apa? Yang berjalan kepada yang duduk ya. Namun demikian kita yang berjalan mesti kita orang yang lebih pertama mengucapkan salam pada orang yang duduk ya. Wa man faraqahu bihajatin sabiruhu hatta yakuna huwa man munsarifun. Dan ketika beliau punya kebutuhan, beliau akan menunda kebutuhan itu bersabar sampai orang yang dia jumpai itu berpaling. Ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa orang mungkin dia punya keperluan, tapi dia tunda dulu sabar sampai orang yang dia jumpai ini meninggalkannya. Jadi dia tidak meninggalkan orang ini sampai orang itu yang meninggalkannya. Wa ma akhadha ahadun yadahu farsala yadahu hatta yursiluha al-ahd. Dan tidaklah salah seorang mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersalaman, ya. Maka beliau pun tidak pernah melepaskannya sampai orang itu yang melepaskannya. Ini di antara akhlak beliau yang mulia. Wa kana yajlisu haitsu yantahi bihi al-majlis mukhtalitan bi ashabihi ka'annahu ahaduhum. Dan Nabi biasa berkumpul dengan sahabatnya, bercengkrama dengan sahabatnya, berkerumun ya di satu majelis. Nabi ada di tengah-tengah itu atau dia bercampur dengan sahabat tersebut sampai kalau seandainya ya di sini sebutkan fayatil gharibi fala yadri ayyuhum huwa hatta yasalu anhu. Kalau seandainya orang asing datang kepada kerumunan itu, maka dia tidak akan tahu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kerumunan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi ketika berkerumun dengan sahabatnya tidak memiliki tempat yang khusus, tidak pernah memiliki tempat yang tinggi dari sahabatnya, biasa selantai mereka, di tengah-tengah mereka, gitulah akrab Nabi dengan sahabatnya. Sampai kalau ada seorang yang tidak kenal Nabi datang kepada mereka, datang ke kerumunan ingin mencari Nabi, pasti dia tidak tahu mana yang Nabi itu, karena Nabi merakyat dengan sahabatnya, dengan rakyatnya, ya. Wa kana tawilu sukut fa idza takallama lam yasrid al-kalamu bal yatathabbat bihi wa yuqarru liyufhama. Jadi beliau itu orang yang lama, kalau diam dia lama diam. Ya kalau enggak ada keperluan dia diam, ya. Bahkan dalam kurun waktu yang lama kalau dia tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila beliau berucap, maka tidak pernah cepat-cepat dalam berucap, tidak tergesa-gesa dalam ucapannya, bahkan pelan-pelan, bahkan kadang beliau mengulang ucapannya sampai orang itu paham. Dia tidak ingin berbicara untuk memuaskan hawa nafsunya, dia tidak ingin berbicara ingin meluapkan emosinya, yang dia ingin bicarakan adalah agar orang paham dengan ucapannya. Kalau demikian, kemarahan kita pun akan terkontrol, sehingga yang ingin kita ucapkan adalah agar dia paham. Ya. Wa kana ya'fu ma'al qudrah wa la yuwaju ahadan bima yakrah. Beliau adalah orang yang memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, bersama punya kemampuan untuk membalasnya. Jadi orang yang sabar, yang ketinggian sabar seorang adalah ketika dia mampu membalas, ketika mampu melakukan, kemudian dia tahan dan dia bersabar. Ya. Maka ini kesabaran yang tinggi. Seorang yang punya kekuasaan, dicela, dituduh, dimacem-macemin gitu kan, tapi dia bersabar, tidak melakukan tindakan kepada orang bawahannya itu. Maka ini kesabaran yang ketinggian, karena dia punya kekuasaan, dia tidak gunakan kekuasaan itu untuk melukai orang lain karena cercaan orang kepadanya. Ya. Jadi Nabi tidak melakukan itu. Ya. Artinya Nabi SAW memaafkan orang lain bersama punya kemampuan untuk membalasnya. Dan dia tidak menemui salah seorang pun dari perkara yang dia benci. Kalau dia berjumpa orang pasti menyenangkan. Tidak membuat orang itu benci melihatnya. Ya. Wa kana asdaqun nas lahjatan wa awfahum dimatan. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling jujur ucapannya, yang paling menepati janji, wa arinuhum arikatan, dan yang paling lembut sifatnya, wa akramuhum usyratan, dan yang paling baik pergaulannya. Jadi beliau jelas Nabi adalah orang yang paling baik, orang yang paling jujur dalam ucapannya, dan ini sudah diketahui bagaimana dengan sirah Nabi SAW. Orang Arab pun ketika jahiliyah, ketika Nabi belum diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, jangan sebagai Rasul ya, maka mereka semua adalah orang yang memberikan gelar kepada Nabi adalah as-sadiq, orang yang jujur. Ya, karena tidak pernah berdusta sedikit pun. Ya. Dan paling menepati janji. Nah ini ikhwatal iman. Nabi kita yang mulia, suri teladan kita adalah selain jujur dalam ucapan, beliau juga orang yang menepati janji. Nah ini janji-janji kita harus ditepati. Dan ini menunjukkan keimanan seorang. Karena pengingkaran kepada janji yang telah ditepati, yang telah diukirkan itu adalah kemunafikan. Dan kemunafikan itu bukan keimanan. Ya. Jadi kemunafikan itu melepaskan iman. Walaupun kemunafikan itu bisa kemunafikan besar, bisa kemunafikan kecil. Tapi kemunafikan kecil pun itu melepaskan iman kita. Sehelai demi sehelai. Ya, maka jangan suka berjanji kemudian kita tidak menepatinya. Ya, ini akan kita pertanggungjawaban besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min alamatin nifaq. Pengingkaran pada janji itu adalah alamatun nifaq. Tanda-tanda kemunafikan seorang. Ya, walaupun ini kemunafikan amalan. Tapi kemunafikan amalan bisa besar dan tergabung dengan yang lain akan merasuk pada hatinya. Yang bisa mengeluarkannya daripada iman kalau sudah nifaqu akbar, nifaq besar. Ya. Wa man ra'ahu ya badihatan habahu. Barang siapa yang melihatnya sepintas maka dia akan segan kepadanya. Wa man khalatahu ma'rifata wa man khalatahu ma'rifatu ma'rifat apa nih? Wa man khalatahu ma'rifatu ahabbahu. Barang siapa yang bercampur dengannya dan mengetahuinya maka dia akan mencintainya. Wa kana ashabuhu idza takallamu fi amri dunya tahaddatsa ma'ahum. Dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara tentang masalah dunia maka Nabi pun berbicara kepada mereka. Tentu Nabi dalam apa karena kita mungkin bertanya, apa sih yang dibicarakan Nabi dengan sahabatnya itu? Apakah melulu tentang masalah akhirat? Apakah melulu tentang masalah agama? Tidak, manusiawi, dia berbicara masalah dunia juga. Interaksi dunia. Sebagaimana kita berinteraksi, kita berbicara masalah dunia di dalamnya. Cuma kadang kita lebih banyak masalah dunianya, ya. Nabi berbicara masalah dunia dengan mereka. Wa kanu yatadzakkaruna amru jahiliyah fayatadahakuna wa yabtasimu. Dan mereka para sahabat itu ketika berbincang-bincang masalah dunia, di antaranya mereka berbicara tentang bagaimana dulu mereka ketika jahiliyah, ketika masuk Islam, berbicara, wah dulu kamu waktu jahiliyah, sok jahiliyah, begini dan begitu. Sehingga mereka tertawa, ya, mengingat masa jahiliyah yang jelek itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum. Nabi tidak tertawa, tersenyum melihat apa candaan ucapan dari sahabatnya dulu, bagaimana mereka ketika buruknya di masa jahiliyah membenci Islam, mungkin merangi Nabi, musuhi Nabi. Kadang mereka loh, seperti itulah dulu kita. Kita pun begitu ya. Kalau dulu kita mungkin belum kenal sunnah, dua orang kita sama-sama memusuhi sunnah. Kemudian dua-duanya akhirnya mengenal sunnah dengan baik. Kita pun akan berbicara dulu bagaimana kita memerangi ustaz kita ini. Maksudnya begitu ya. Begitulah terjadi pada sahabat radhiyallahu taala anhum dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya mana tadi? Udah jauh ya. Wa kana asja'un nas qala ba'du ashabihi kunna idha khamara al-ba'sa ittaqayna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah orang yang paling berani, manusia yang paling berani. Bahkan sebagian sahabat berkata, apabila berkecamuk perang terhadap kami dengan sengit, maka kami berlindung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakum bitawilil ba'ini wala bil qasir. Nabi tidak terlalu panjang, terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi Nabi itu apa namanya? Tidak tinggi, tidak jangkung sekali, tidak juga pendek, pertengahan. Ya, tentu di pertengahannya orang Arab. Bukan pertengahan orang Indonesia ya, pertengahan orang Arab ya, di antara mereka. Kana rubatu minal qaum, ya, dia adalah orang yang pertengahan di antara kaumnya ya. Nah, di sini ikhwatal iman, Nabi itu orang yang paling berani. Jadi tidak ada yang lebih berani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kaum muslimin. Secara umum dari akhir nanti zaman, dari awal Islam muncul sampai akhir zaman, yang paling berani adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini bahwa ketika terjadi peperangan berkecamuk dengan sengit, maka mereka berlindung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa hadis dikisahkan tentang bagaimana keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakah lebih berani antara Nabi dengan Umar radhiyallahu taala anhu? Sebagian orang mempermasalahkan ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan siasat Nabi keluar sembunyi-sembunyi di tengah malam, atau dia di malam gelap gulita, dan menempatkan Ali bin Abi Thalib sehingga tidak ketahuan kalau Nabi keluar, tetap ada orang. Bahkan beliau tidak langsung ke arah Madinah, tapi ke arah Gua Thur yang itu adalah ke arah selatan, ke arah Yaman. Bahkan dengan taktik yang sangat luar biasa kan, karena Gua Thur itu di puncaknya itu tidak ada orang berani saat itu, karena di sana pasti orang akan mati. Ya. Bahkan jejaknya itu di apa? Dihilangkan oleh anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dengan gembalanya. Kemudian berputar ke arah Madinah. Tapi Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia hijrah ke Madinah, apa yang dilakukannya? Terang-terangan diumumkan, aku Umar dan keluargaku besok aku akan pergi ke Madinah. Barang siapa yang ingin apa? Janda istrinya dan sebagainya, temui aku di sini. Ditantang kaum Mekah saat itu, Quraisy Mekah saat itu. Allahu Akbar. Berani tidak ini Umar? Sangat berani sekali. Jadi memang enggak ada yang berani sama Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih berani? Kalau dari si ini kan tentu Umar lebih berani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakan, "Oh, dengan ini Umar lebih berani." Tidak. Nabi tetap lebih berani dari Umar sekalipun. Nabi tetap lebih berani dari Khalid bin Walid sekalipun. Ya. Kenapa Nabi tidak melakukan seperti Umar lakukan? Karena Nabi seorang kudwa, seorang suri tauladan yang akan diikuti oleh umat saat itu dan umat setelahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu kulla imkaniyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh kaumnya. Kalau seandainya Nabi hijrah terang-terangan, mungkin kita akan hijrah terang-terangan dan binasalah semua kaum muslimin. Ya tidak? Sekarang kalau kita hijrah, maka kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ikuti Umar bin Khattab, kecuali kita punya kemampuan seperti Umar. Ya, Nabi itu mempertimbangkan semua kemungkinan umatnya bisa melakukan. Bukan karena apa? Dia tidak berani. Dia seorang tauladan. Kalau seorang dia sudah tahu dia diutus oleh Allah sebagai tauladan bagi kaumnya, maka dia akan berbuat yang bisa kaumnya mampu untuk mengikutinya. Ya. Naam. Wa kana azharul laun wa lam yakun bil adam. Dan beliau adalah kulitnya putih dan tidak coklat. Ya, beliau berkulit putih. Ya. Tidak coklat. Tidak berarti yang kita kulitnya coklat kemudian wah kita ini enggak ikut Nabi. Enggak begitu, ya. Tapi kami ini sedang menjelaskan bagaimana Nabi itu termasuk ya pada badannya, ya. Wa kana rajulu syari laisa bil basti wala ja'til qattat. Nabi adalah orang yang bagus rambutnya, tidak lurus dan tidak keriting. Jadi rambut Nabi tidak lurus juga tidak keriting. Mungkin ikal ya. Kalau enggak lurus enggak keriting, ya. Wa kana sya'ru ida samhatu udhni. Jadi pernah Rasul punya ya kebanyakannya beliau rambut beliau sampai udhni apa? Oh, ini paling apa nih? Anak apa namanya nih? Dan telinga ya, sejajar rambut beliau sama dengan telinga paling bawah, ya. Wa kana wasi'un jabha, beliau juga lebar keningnya. Ajatul hawajib, ya, alisnya melengkung, ya. Apa ini? Ajatul ainain, indah kedua matanya, mungkin bola matanya. Ahdabul asfar, ya, bulu matanya lentik. Aknal irnain, ya, hidungnya mancung. Sahlul khadzain, pipinya lembut. Kathul lihya, lihyanya lebat. Ka'ana unuqahu jayidud dumiyah. Seakan-akan, di sini saya disebutkan keakan-akan apa unuq. Lehernya itu seperti baiknya leher boneka. Mungkin ini saya mengatakan demikian mungkin susah mentakbir. Gimana leher Nabi SAW. Saya mengatakan ini seperti apa namanya lehernya boneka ya. Aridus sadr, lapang dadanya. Kasiru syar, lebat rambutnya. Sawa al batni wa sadr, rata antara dada dengan perut. Nah, kita ini yang sulit ya. Perut lebih maju daripada dada kita. Nabi rata dada dengan perutnya, sama. Rahabah rahah, rahah. Jadi beliau, telapak tangan beliau lebar. Tawilu sandain, kedua pergelangannya, panjang kedua pergelangannya. Kafahu alinu minal harir sallallahu alaihi wasallam, telapak tangannya lebih halus daripada sutra. Allahu akbar. Ya, tangan Nabi selembut sutra, bahkan lebih halus dari sutra, digambarkan demikian. Jadi kalau tangan kita itu kasar karena kita pakai keras, tidak berarti kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting adalah mengikuti Nabi di dalam ibadahnya kepada Allah, mengikuti Nabi di dalam akidahnya, mengikuti Nabi dalam semua bentuk kebaikan-kebaikannya. Adapun fisik, setiap orang diberikan fisik berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya pemikiran saya pengen tangan saya lembut kayak Nabi, enggak mau kerja. Bukan itu. Ya. Pengen mata saya, bulu mata saya lentik, kemudian datang ke tempat-tempat tertentu dilentik-lentikan. Sementara sunnah-sunnah ibadah yang lain ditinggalkan. Ini khata, ini kesalahan besar, ya. Nah, setiap orang diberikan ya fisik tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap orang belum tentu mampu untuk mencontoh orang lain dari sisi fisik, tapi setiap orang mampu untuk mengikuti orang dalam sisi sifat. Karena itu usaha, ya. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini telah sampai di akhir dari pembahasan kita tentang adab dan akhlak kenabian sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya di sini ada pasal lagi yaitu mukjizatuhu. Adapun mukjizat saya rasa tidak perlulah kita panjang lebarkan karena ini perkara yang sudah banyak diketahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat, ya. Dan setiap nabi dan rasul pasti diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat sesuai dengan kondisi kaumnya. Kenapa Musa diberikan ini? Kenapa Yunus ini, ya gitu misalnya, kenapa Isa demikian, itu sesuai dengan kebutuhan kaumnya saat itu. Termasuk Nabi kita, kenapa diberikan Quran, sesuai dengan kebutuhan kaumnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat untuk yang membuktikan kebenaran kenabian seorang nabi, itu juga sesuai dengan apa yang terjadi pada kaum tersebut. Ya, subhanallah. Yang jelas setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan keutamaan kepada setiap para rasul. Semua rasul itu punya keutamaan, tapi di antara rasul ada yang lebih utama. Dan nabi kita adalah yang paling utama di antara para rasul, di antara para nabi yang ada, dan mukjizatnya juga banyak. Ya, di antaranya apa? Al-Qur'an. Di antaranya apa? Membelah bulan. Oh, bulan dibelah coba. Bulan itu benar-benar terbelah, bukan khayalan, bukan seperti penyihirnya Musa atau penyihir zaman Musa maksudnya. Bukan, tapi belah terbulan. Jari-jarinya para mengeluarkan air, kemudian memberikan makan yang sedikit banyak kan, ditutup kemudian bisa banyak, dan banyak sekali lah mukjizatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa antum apa namanya? Baca ya dalam kitab-kitab sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setahu saya mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Wa amma siwahuma, adapun selain dari kedua nabi dan rasul, ini penamaannya bukan mukjizat. Mungkin disebut dengan karoma. Ada buku namanya Karomatul Aulia. Ya, apa namanya? Karomanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wali Allah itu aladina apa? Amanu waladina yattaqun. Mereka aladin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau ada orang mengatakan kita nunggu mukjizat saja, ya tidak pernah ada mukjizat itu. Nah, mukjizat milik siapa? Milik para nabi dan rasul. Kadang kesalahan kita dalam kan ada ini juga sedikit kaidah ya. Berhati-hatilah dalam mengucapkan suatu kata-kata yang telah baku dalam Islam, dalam istilah, tidak boleh kita bermain dalam sisi bahasa. Karena kaidahnya Islam itu pasti datang dengan dua bahasa kan? Islam itu selalu datang syariatnya dengan dua bahasa. Ada etimologi, ada terminologi kan? Ada datang siri bahasanya, ada siri datang secara istilah. Maka apabila datang dua ini, maka pilih secara istilah, jangan pilih secara bahasa. Contoh salat. Secara bahasa apa? Secara bahasa apa? Doa. Secara istilah, ucapan tertentu, gerakan tertentu pada waktu tertentu, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam insyaallah. Jangan antum bermain-main di sini. Oh, saya telah sholat. Kenapa? Saya telah berdoa maksudnya. Jangan. Karena sholat sudah dipahami oleh kaum muslimin adalah perbuatan tertentu. Paham sampai di sini? Ya. Begitu pula tentang bid'ah. Ini kan banyak orang yang pura-pura enggak tahu tuh. Bid'ah secara bahasa apa? Segala perkara yang baru. Segala perkara yang baru apa saja secara bahasa biar bid'ah. Ini bid'ah secara bahasa, ini juga bid'ah secara bahasa. Baju kita juga bid'ah secara bahasa, enggak ada orang terdahulu. Mungkin di masa Nabi juga pernah melakukan kebid'ahan secara bahasa yang zaman dulu tidak pernah ada. Kan teknologi itu selalu berkembang dan berubah setiap zamannya. Ini secara bahasa iya. Perkara yang baru pokoknya bid'ah. Tapi bid'ah secara istilah syariat apa? Setiap keyakinan atau perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah yang tidak dicontohkan Nabi dan para sahabat, sahabatnya itu bid'ah. Maka konteksnya khusus dalam masalah agama. Jadi enggak boleh berbicara bid'ah. Oh, pesawat terbang bid'ah, mikrofon bid'ah. Ini enggak masuk dalam masalah bid'ah yang tercela yang dikendaki oleh Islam. Paham sampai di sini? Begitu pula kita dalam masalah-masalah apa namanya? Hal-hal demikian. Mukjizat itu setahu saya adalah khusus bagi nabi dan rasul. Ya. Tidak perlu kita mengatakan nunggu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang akan merendahkan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi. Karena orang akan menganggap kita juga bisa mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu sakral. Karena untuk membenarkan kenabian seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala diberikan khariqul ada yang keluar dari kebiasaan makhluk dan manusia yang luar biasa. Nabi diberikan bisa membelah apa namanya? Bulan. Nabi SAW bisa Isra dan Mi'raj. Ya, luar biasa. Ya. Ini mukjizat. Dan ini tidak mungkin diberikan kepada seorang selain Nabi dan Rasul. Jadi jangan pernah bermain-main dalam perkara-perkara yang baku dalam agama dibawa ke perkara bahasa. Sehingga ini akan menjadikan apa? Menjadikan apa? Berlarinya orang dari agama yang sebenarnya. Ikhwatal iman. Cukuplah kita dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang itu jadikan bid'ah, dasaran bid'ah kepada ahlu bid'ah. Umar orang yang mulia, yang tidak menghendaki kebid'ahan. Tapi ucapan Umar yang mulia ini mengatakan nikmatu umati hadihi ini sebaik-baik nikmat bagi umatku tentang salat tarawih. Ucapan inilah dijadikan dalil oleh orang-orang ahlu bid'ah untuk melakukan bid'ahnya. Ya tidak? Ya, maka kita pun tidak boleh bermain-main dalam masalah perkara yang baku, yang dalam agama, kemudian bermain-main, dibawa kepada perkara bahasa. Sudah, perkara yang baku sudah. Sholat, ya sholat seperti itu. Puasa, puasa seperti itu. Kalau kita mau menerangkan, terangkan secara detail. Puasa secara bahasa, menahan. Tapi apakah setiap yang menahan itu adalah puasa? Tentu tidak. Puasa punya definisi tersendiri secara istilah syariat. Itu yang akan kita ajarkan ke orang. Ya. Jadi kita berusaha untuk tidak bermain-main dalam masalah yang telah baku, karena kita bisa menyimpangkan orang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup ya penjelasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Saya sudah diberitahu dulu soalnya. Baik, pertanyaan pertama. Mau tanya Ustaz, dulu saya ini pengusaha, tapi sekarang bangkrut dan meninggalkan utang banyak. Rumah sudah disita bang, sekarang ngontrak rumah dan dagang kecil-kecilan, paling cukup buat makan dan bayar anak-anak sekolah. Pertanyaannya, adakah hadis bahwa tidak sah orang yang bersedekah tapi masih punya utang? Kalau saya nunggu utang saya lunas, saya enggak bisa bersedekah. Karena utang saya ratusan juta rupiah. Apa kalau saya bersedekah masih diterima? Ya diterima. Tidak masalah. Seorang yang punya hutang, tidak lantas tidak boleh bersedekah secara umum. Tapi kalau sedekahnya besar-besaran, ya ini tidak baik. Karena utang itu harus dilunasi. Hutang itu harus dilunasi lebih utama ketimbang dia bersedekah. Tapi kalau sebenarnya dia bersedekah kecil, yang wajar, yang sedekah itu tidak membuat hutangnya tidak terlunasi, ini boleh. Saya dia jualan kecil-kecilan, ada anak-anak kecil lagi pengen makan nangis, ya kasih kue satu, boleh. Jangan kita katakan, oh saya kan punya utang, pelit banget nih, ya. Tapi kalau dia juga bersedekah besar-besaran yang dengannya memberatkan dia bayar hutang, maka ini tercela. Sesungguhnya ketika dia bayar hutang itu, dia juga sudah sedekah. Ketika dia bayar hutangnya itu, dia telah bersedekah. Bahkan sedekah yang terbaik adalah bersedekah pada istrinya, pada anak-anaknya. Jadi ini disesuaikan saja. Ya, saya rasa ini bisa dipahami insyaAllah ta'ala. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membunuh sesama muslim dalam rangka membela negara? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan man qatala mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Bahkan la'anallahu wa ghadiballahu wa lanahu apa artinya? Allah murka, Allah melaknatnya, iya kan? Hukum seorang membunuh seorang muslim dengan sengaja, bisa balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah murka dan seterusnya. Tapi ini konteksnya perintah negara, bagaimana? Perintah negara. Boleh tidak? Maka seorang yang diperintahkan oleh negara untuk berbuat ya dalam membela negaranya. Ya, tentu negara ini juga macam-macam bentuk negara ya. Kalau kita seorang bukan negara, kita ini negara yang tidak mengharuskan hukum Islam ataupun tidak, sebenarnya ada juga hukum Islam di dalamnya. Artinya negara kita mayoritas kaum muslimin, ya. Hukum-hukum di dalamnya juga bercampur kan? Kemudian pemerintah kita memerintahkan untuk memerangi suatu kaum. Kaum itu kaum muslimin. Bagaimana hukumnya? Dikerjakan atau tidak? Jawabnya dikerjakan karena kita mendapat perintah dari atasan. Dan atasan kita kaum muslimin. Dan boleh seorang penguasa muslim itu memerangi seorang muslim? Dibolehkan? Boleh dengan syarat. Syaratnya ada pembangkangan kepada negara. Bughat itu diperangi. Lihat dalam surat apa? Al-Hujurat. Ya, fa in ta'ifatani minal mu'minat tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati apa? Faqatilul lati. Mana Ustaz Ibrahim dah pulang? Fa in ta'ifatani minal mu'minin tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul hatta tafiya ila amrillah. Ya. Kalau seandainya dua kelompok seorang muslim itu bersengketa, nasihati keduanya. Tidak, bila enggak bisa, maka perangi yang paling membangkang di antara keduanya. Perang itu yang buat. Yang buat berarti mereka yang melampaui batas. Pemerintahan yang sah di kudeta atau di ada perlakuan yang melampau, maka boleh ini apa namanya? Memerangi orang yang melampaui batas. Atau orang yang memiliki pemahaman khawarij seperti di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij di Haruro. Diperangi, dia kaum muslimin. Apa Khawarij keluar dari Islam? Tidak, diperangi juga. Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabatnya? Tidak. Bahkan Ali pernah ditanya tentang hal ini, ya Amir Mukminin, apakah mereka yang kita perangi adalah kafir? Dia jawab, lah, tidak. Ya hum ihwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita semuslim, tapi mereka melampaui batas pada kekuasaan kita. Kan sudah tahu dia penguasanya. Tapi kenapa dirongrong? Maka mereka diperangi. Dan ini sudah ada pendahulunya di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi dengan dua sebab. Satu, orang yang murtad karena ikut Musailamah al-Kadzdzab, maka memerangi mereka adalah memerangi dengan kekufuran, karena mereka kufur, murtad dari Islam. Tapi yang kedua, Abu Bakar juga memerangi kaum muslimin yang enggan membayar zakat kepada Abu Bakar Siddiq yang dulu mereka bayar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau bayar zakat di sini tidak kafir, tapi diperangi oleh Abu Bakar. Kalau sebabnya jelas dan yang memerintah adalah seorang penguasa yang jelas, maka tidaklah mengapa dan harus ditegakkan. Tetapi ya, kalau apa namanya, perintah itu adalah ditegakkan oleh penguasa, tetapi syarat untuk diperangnya tidak terpenuhi, maka mending antum lepaskan jabatan. Lepaskan jabatan itu lebih mulia, karena kita tidak boleh membunuh seorang muslim tanpa hak. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Terbunuhnya seorang muslim itu apa? Lazawalu dunya ahwanu indallahi biqatil rajul muslim. Hilangnya dunia ini dan seisinya lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Subhanallah. Ya. Terakhir ini. Afan, saya dulu pernah bilang ke istri, kalau seandainya saya dipermanenkan kerjanya, saya akan potong kambing. Oh, nadar ya. Jadi kalau seandainya saya di perusahaan jadi karyawan permanen, maka saya akan potong kambing. Nah, ini nadar. Nadar dengan syarat ya. Syarat kalau apa? Kalau jadi karyawan permanen. Apakah ini termasuk nadar atau sumpah? Ya, nadar. Ya, nadar itu sumpah yang dipaksakan untuk dirinya. Nadar. Dan bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib ditunaikan bila dia telah apa namanya, telah mendapatkan kejadiannya. Misalnya tadi, kalau seandainya saya jadi karyawan permanen di perusahaan ini, saya akan menyembelih kambing. Maka dia bernadar menyembelih kambing dengan syarat bila apa? Bila jadi karyawan permanen. Pertanyaannya, bila tidak menjadi karyawan permanen, wajibkah dia menyembelih kambing? Tidak, karena syaratnya tidak terpenuhi. Tapi kalau terjadi dia punya terjadi dianggap jadi karyawan permanen, wajibkah dia tunaikan menyembelih kambing? Wajib. Bila dia punya kemampuan. Kalau dia punya kemampuan, maka kafaratul yamin. Dia mesti berpuasa 3 hari karena melanggar sumpahnya. Maka bila tadi nadar itu adalah sumpah bagi dirinya untuk melakukan sesuatu, memaksakan diri melakukan sesuatu pada perkara-perkara yang tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam, kalau dia tidak mampu untuk membayar nadarnya itu, kafaratnya sama seperti kafarat sumpah, yaitu apa? Berpuasa 3 hari, mau berturut-turut atau tidak. Ya. Nah, ini dia. Dan ini termasuk nadar yang hukum asalnya adalah tercela. Nadar itu kan ada dua, ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Kalau nadar mutlak, seorang bernadar tanpa syarat apapun, tanpa keinginan dunia apapun. Dia paksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah, tapi tanpa keuntungan dunia sedikit pun. So, saya katakan, setiap gajian, 10% dari gaji saya impakan untuk kaum muslimin. Wah, 10% banyak itu. Misalnya, saya ada antum, saya bernadar, setiap 10% dari gaji saya akan gunakan untuk kaum muslimin. Ya tidak ada syarat. Kalau gini, kalau enggak ada. Maka ini nadar mutlak, dan ini nadar mamduh, nadar yang terpuji. Secara umum terpuji, tapi kalau memberatkan dirinya tidak terpuji juga. Tapi kalau yang kedua, tadi nadar mukhayyad, nadar yang terikat seperti tadi. Kalau saya jadi karyawan, kalau saya sembuh dari penyakit, kalau saya bisa umroh, kalau. Pokoknya ada keuntungan bagi dunia dia, bagi diri dia. Maka ini nadar mukhayyad yang hukum asalnya apa? Tercela. Yang tidak keluar harta dari seorang yang bernadar, kecuali orang harta yang bakhilan gitu kan. Karena dia ingin dunia dulu. Kalau enggak ini saya tidak akan pernah begini kan begitu. Tapi ini penjelasan tentang nadar. Ada nadar muqayyad, ada nadar mutlak. Kalau tadi nadar apa itu? Muqayyad atau mutlak? Muqayyad. Yang hukum asalnya? Tercela. Hukum asalnya. Tapi kalau sudah berbuat dan terpenuhi syaratnya, maka wajib penuh naikkan selama itu tidak kemaksiatan. Baik, saya rasa cukup. Demikian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab kita ini. Insyaallah kita masuk pada bab-bab berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, terutama urusan dalam ibadah dan agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanak wa hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.